tanpa suara, dan aku resah harus menunggu lama kata darimu. Mungkin butuh kursus merangkai kata untuk bicara, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membeso. Ingin ku make diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang tak bergerak, ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Dan membeso, ingin ku make diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku tak bergerak, ada pelangi di bola matamu seakan memaksa dan terus memaksa. Ada pelangi ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Aku sayang padamu.